Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan kajian kita di pagi hari ini masih kita sebutkan materi dari kitab As-Sawarifu 'anil Haqq, karya dari Fadilatul Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala. Dan telah kita sebutkan sedikit dari penghalang, dari penghalang-penghalang seseorang berada di atas kebenaran pada poin yang ke-9, yaitu al-kibir, sifat al-kibir. Mu'alif rahimahu ahfidhahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya termasuk dari penghalang seseorang berada di atas kebenaran adalah sifat al-kibir, seperti yang dialami oleh iblis, yang menyebabkan dia kufur. Sehingga menjadi seorang yang terlaknat ila yaumiddin disebabkan karena sifat sombongnya. Tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dia sombong. Fastakbara wa kana minal kafirin. Ia mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini contoh yang pertama yang pada pembahasan awal bab al-kibir yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang kisah iblis. Kemudian contoh yang kedua adalah al-yahud, yang menyebabkan dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal al-Yahud mengetahui bahwasanya beliau adalah sebagai seorang nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui beliau itu sebagai seorang nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. (Tuh) seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Walihada tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim lima fi nufusihim minal kibri wal hasati. Karena inilah engkau menjumpai orang Yahud, mereka bersikeras di atas kekafirannya dan terus menerus berada di atas kebatilannya, disebabkan karena pada diri-diri mereka terdapat sifatul kibir, sifat al-hasad dan al-qaswah, keras hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya dengan keterangan-keterangan tersebut menerangkan kepada kita bahwasanya sifatul kibir adalah ahadu suwarif an qabulil haq, termasuk dari salah satu penghalang, dari penghalang-penghalang seseorang menerima kebenaran. Bahkan bila mana kita mendengarkan tentang makna al-kibir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, akan semakin nampak dan jelas bahwasanya seorang yang mustakbir, seorang yang sombong, tidak hanya jauh dari kebenaran, bahkan dia merendahkan kebenaran serta orang yang berada di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sifatul kibir adalah seseorang menolak kebenaran, batarul haqq, wa ghamtun nas. Kemudian yang kedua, dia merendahkan manusia. Sehingga seorang yang sombong tidak hanya dia jauh dari kebenaran, terhalangi dari kebenaran, bahkan tatkala kebenaran itu datang kepada dirinya, dia menolaknya. Tidak hanya itu, tatkala ada seorang yang membawakan kepada dirinya kebenaran, direndahkan, dilecehkan, sebagaimana keadaan mereka orang-orang kufar merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama beliau dari kalangan para sahabatnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekarang kita akan bacakan perkataan al-imam Ibn al-Jawzi rahimahullah pada halaman yang ke-40 dalam kitab As-Sawarifu Anil Haq. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Suaranya ini kok gemah betul ini ya, ya kayak biasanya ini. Berkata al-imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, wal mutakabbiru yara nafsahu a'la minal ghair. Seorang yang sombong adalah orang yang memandang dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu seorang yang sombong, dia pandang dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Fatahsulu lahu huzzatan atau huzzatun wa farhun wa rukunun ila ma'taqadahu. Sehingga akhirnya menyebabkan pelakunya tersebut memiliki kecongkakan, memiliki kegembiraan, memiliki kecenderungan benarnya apa yang diyakininya. Ini bahaya. Wadzalika nafkhu syaitan kama fi hadits Ibnu Mas'ud, dan ini termasuk dari nafkhu syaitan, tiupan syaitan, sebagaimana di dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, min hamazihi wa nafthihi wa nafkhihi, min hamazihi wa nafkhihi wa nafthihi. Di sini disebutkan makna hamzih yakni al-mautah, kematian. Wa nafsihi maknanya adalah syair, maknanya adalah syair. Syaitan mulai menjadikan seseorang cenderung terhadap syair, sehingga dengannya akhirnya dia berbangga, dan dengannya akhirnya dia meninggalkan Al-Quran. Dan adapun nafkhihi maknanya adalah al-kibriya, ini syahidnya, kesombongan. Kemudian disebutkan lebih jelasnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti yang dinukilkan oleh muallif di sini hafizahullah, tatkala beliau menyebutkan di dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim, beliau menyebutkan tentang poin al-kibir. Wa dzalika anna an-nafs fiha naw'un min al-kibri. Setelah beliau sebutkan bahwasanya keadaan seorang terkadang dia berpaling dari meniti siratal mustaqim. Yang demikian disebabkan karena jiwa seseorang padanya ada salah satu dari sifat al-kibir. Fatajibu an takhruja min al-ubudiyyati wal itba' bi hasabil imkan. Sehingga menyebabkan dia keluar untuk kemudian dia menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan keadaan kondisinya. Kama qala Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah taala, ma taraka ahadun syai'an min as-sunnati illa likibarin fi nafsihi. Tidak ada salah seorang pun yang meninggalkan salah satu dari sunnah melainkan disebabkan karena adanya sifat kesombongan di dalam dirinya. Karena sunnah adalah kebenaran. Sunnah adalah al-haq, kebenaran. Di dalam salah satu riwayat pernah ada salah seorang yang makan dengan tangan kiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan mengatakan kepadanya, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Maka dia dengan sombong mengatakan, "Mastata'tu." Saya tidak mampu untuk melakukannya. Disebutkan di dalam disebutkan oleh salah seorang perawi di dalam riwayat ini, ma mana'ahu ilal kibir, sesungguhnya tidaklah yang menghalangi dirinya untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan karena sifat kesombongannya. Fama rafa'aha ila fihi, sehingga orang ini pun tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Wal haqq wadihun sahlun. Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah menyebutkan bahwasanya yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang terang, yang mudah. Seperti di awal pembahasan dalam kitabnya ini, Syekh hafizahullah taala juga menyebutkan tentang hal tersebut. Bahkan tabiat seseorang secara fitrah cenderung untuk kemudian berada di atas kebenaran, mencarinya, mencintainya, dan mencintai orang yang berada di atasnya. Ini tabiat seseorang. Futiran nasu ala ma'rifatihi, manusia telah diberikan fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dia bisa mengetahuinya, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Wa mahabbatihi, demikian pula mencintainya. Wa qabulihi, dan menerimanya. Illa man harafat fitratuhu, terkecuali bagi seseorang yang telah berubah fitrahnya. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar an yaqula bil haqqi wa in kana murra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar untuk beliau mengucapkan kebenaran walaupun kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit. Fa hadha innama huwa bi'tibari man lam tatahazzab nafsuhu. وَبِعْتِبَارِ نِسْبَةِ الْحَقِ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ. Dan ini tentulah seukuran dengan keadaan seseorang yang belum terbiasa untuk kemudian mengucapkan kebenaran, ataukah pada diri keadaan seseorang yang tidak mau untuk kemudian menyandarkan dirinya kepada kebenaran sebagaimana ahli bid'ah wal ahwa. Telah terbalik untuk kemudian mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, tersamarkan kepada mereka yang namanya kebenaran, tertutupi, sulit untuk kemudian apa namanya menitiknya. Wa qala ar-Raghib al-Asfahani, ucapan mereka al-haqq murrun, al-haqq adalah sesuatu yang pahit. Fa huwa bi'tibari man lam tatahazzab nafsuhu wa lam yazal maradhuhu. Ini ditinjau keadaan seseorang yang belum terbiasa untuk kemudian berada di atas kebenaran, mengucapkannya seakan-akan sebagai sesuatu yang besar, yang berat. Jangankan mengucapkan kebenaran, berada di atas kebenaran saja sulit. Berada di atas kebenaran saja sulit. Walam yazal maraduhu, dan seseorang yang terus menerus berada di atas rasa sakitnya berupa penyimpangan, syubhat, sehingga dengannya akhirnya tersamarkan padanya kebenaran dan kebatilan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sehingga pada orang-orang yang seperti ini, yang sudah berubah fitrahnya, tidak lagi bisa secara jelas melihat kebenaran, bahkan terasa sulit untuk kemudian mengucapkan kebenaran, apalagi berdiri di atas kebenaran tersebut. Memandang saja itu sulit, apalagi kalau lazim misal mengucapkannya, itu berat. Apalagi di atasnya, berdiri di atas kebenaran. Sebagaimana ucapan seorang penyair, faman yakudza famil murrin maridin yajid murran bihil ma'a zulala. Seseorang yang memiliki mulut yang pahit karena ia sakit, maka akan menjumpai air yang sudah tercampur itu berasa pahit juga. Ya kan, seorang yang sakit akan mengalami rasa pahit tatkala menyantap satu makanan ataukah meneguk satu minuman. Ini keadaannya seperti ahli batil yang sudah terbalik fitrahnya, yang cenderung terhadap ahli bid'ah wal ahwa. Sehingga di awal pembahasan penting bagi seorang untuk kemudian dia menjaga fitrahnya dengan dia berupaya membiasakan diri berada di atas kebenaran, dengan dia berteman dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan berupaya untuk kemudian dekat dengan kebenaran tersebut dengan dia mempelajarinya lalu kemudian mengamalkannya. Fa'amma man kamula, adapun seseorang yang sudah sempurna, fa'innahu yastatibul haq, maka sesungguhnya akan terasa enak, nikmat tatkala dia berada di atas kebenaran. Wa in kana saqila, walaupun badan ini terasa berat untuk kemudian menjalankannya, tapi merasakan kenikmatan, merasakan kenyamanan. Ini seorang yang sudah sempurna. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang sesuatu yang dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang paling nikmat, paling menyejukkan pandangannya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, belum bersabda wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan penyejuk pandanganku di dalam beribadah salatku, sehingga tidak berat untuk kemudian menjalankannya. Bahkan merasa sejuk matanya, merasakan kekhusyukan, merasakan kenikmatan. Dan dirasa pada sebagian mereka menjalankan ibadah salat adalah sesuatu yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya menjalankan ibadah salat ini adalah sesuatu yang berat kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Namun bagi seseorang yang baru mengenal itu adalah sebagai adalah sesuatu kebenaran, itu adalah sebagai satu al-haq, maka wajib baginya untuk kemudian mengamalkannya, walau kana murra, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Dzar, qulil haq walau kana murra. ucapkanlah kebenaran walaupun itu adalah sesuatu yang pahit. Al-Imam Syatibi rahimahullah juga menerangkan, kata beliau di sini, annal haqqa saqilun bi'tibari nisbatihi wa idafatihi ila al-ahwa. Bahwasanya kebenaran itu berat, namun yang demikian dinilai tatkala keadaan seorang itu di cenderung terhadap ahli ahwa. Ataukah kebenaran adalah sesuatu yang berat, ini ditinjau pada keadaan mereka ahlul ahwa, orang-orang yang lebih menuruti hawa nafsunya, berat untuk kemudian berada di atas kebenaran, bahkan menyangka apa yang mereka lakukan itulah yang benar, bahkan menyangka bahwasanya amalan-amalan mereka itulah amalan yang sudah benar. Wa sababu bu'dihi ya'ni al-mubtadi', dan sebab musabab jauhnya mereka yaitu al-mubtadi' 'ani taubah, dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anna ad-dukhul tahta takalif asy-syari'ah sya'bun 'ala an-nafsi. Alasan mereka masuknya seseorang untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syarat Islam ini adalah sesuatu yang berat terasa bagi jiwa. Li'annahu amrun mukhalifun lil hawa, karena itu adalah satu perintah yang menyelisihi hawa nafsunya. Dan memang yang namanya kebenaran pasti dan pasti berseberangan dengan hawa. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan jalan seseorang menuju ke dalam al-jannah itu diliputi dengan asyahwat. Hujibatil jannatu bisyahwat atau bil makari. Afan hujibatil jannatu bisyahwat atau bil makari wa hujibatil naru bisyahwat. Sesungguhnya al-jannah diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Adapun an-nar diliputi oleh sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Dalam artian tidak ada di sana satu jalan pun dari jalan-jalan yang dengannya akan menyebabkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan perlu adanya perjuangan, perlu adanya mujahadah, kesungguh-sungguhan. Sebagaimana keadaan seorang yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebiasaannya bermaksiat kepada Allah, butuh adanya usaha. Dia berupaya untuk kemudian merubah kebiasaannya. Sebagaimana seorang yang sudah terbiasa berada di atas amalan kesyirikan ingin bertauhid, ataukah seorang yang sudah terbiasa melakukan amalan kekafiran ingin untuk kemudian beriman, atau seorang yang sudah terbiasa melakukan amalan kebid'ahan ingin untuk kemudian terbiasa melakukan amalan as-sunnah, butuh adanya mujahadah, butuh adanya kesungguhan. Adapun jalan menuju an-nar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ujibat bisyahwat, dipenuhi dengan asyahwat, yang hawa nafsu seseorang cenderung untuk kemudian mengamalkannya. wasadirun an sabili syahwat, dan li'annahu amrun mukhalifun lil hawa wa sadirun an sabili syahwat, karena sesungguhnya itu adalah merupakan salah satu perintah yang menyelisih hawa nafsu kata mereka, dan muncul an sabili syahwat disebabkan karena asyahwat. Fayasqulu 'alaiha jidda, sehingga sangat sulit sekali untuk kemudian berada di atasnya. Kemudian Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala menyebutkan di annal haqqu thaqil, karena yang namanya kebenaran memang berat untuk kemudian seorang mengamalkannya. Sebagaimana Al-Qur'an, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna anzalna 'alaika al-Qur'ana inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami wahai Rasul akan memberikan kepadamu satu ucapan yang berat. Akan tetapi apabila seorang memikulnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu innama tanshutu bima yuwafiqu hawaha la bima yukhalifuhu. Adapun yang namanya jiwa ini akan bersemangat untuk kemudian bergerak melakukan sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya, bukan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Karena itulah seseorang yang berpaling dari kebenaran dikatakan sebagai sahibu hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Seorang yang telah disampaikan kepadanya al-haq, kemudian dia membantahnya, dikatakan dia telah menuruti hawa nafsunya. Dia telah menuruti hawanya. فَمَنْ لَمْ تَتَهَذَمْ نَفْسَهُ عَلَى قَبُولِ الْحَقْ فَهُوَ تَحْتَاجُ إِلَى رِيَاضَةٍ وَتَرْبِيَةٍ حَتَّى تَأْلُفَ الْحَقَّ وَتَنْقَدَ لَهُ. Seseorang yang belum terbiasa untuk kemudian menerima kebenaran, maka sesungguhnya orang yang seperti ini membutuhkan, kata mu'alif di sini hafizahullah, untuk dia membiasakan dan melatihnya, sehingga mulai cenderung untuk kemudian melakukan kebenaran dan tunduk terhadap kebenaran tersebut. Dibutuhkan adanya mujahadah, kesungguhan untuk kemudian dia melatih jiwanya, dan kesungguhan untuk kemudian dia benar-benar tunduk terhadap kebenaran. Berbeda dengan seseorang yang sudah sempurna, yang disebutkan di awal pembahasan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala, dia merasa nikmat tatkala berada di atas kebenaran. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, waju'ila qurratu aini fi shalah, ada pun seorang yang mungkin terkadang dia jauh dari kebenaran atau masih mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, ini butuh untuk kemudian membiasakan dirinya sehingga dia berada di atas kebenaran. Adanya latihan, usaha untuk kemudian terus menerus berada di atasnya untuk sampai ke jenjang tingkatan yang sempurna, akan merasakan kenikmatan tatkala berada di atas kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, wal basharu la yantaqilu an taba'ihi wala yatruku ma allafahu min adatihi illa birriyadatil baligha wal mu'alajatis syadidah. Yang namanya manusia tidak akan bisa berpindah dari wataknya dan tidaklah mungkin akan bisa meninggalkan sesuatu yang dia cintai berupa adat kebiasaannya kecuali birriyadatil balighah, dengan dia melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Wal mu'alajati syadidah, dan melakukan penyembuhan yang demikian sungguh-sungguh untuk kemudian bisa mewujudkannya. Baru dia bisa berpindah dari kebiasaannya yang buruk tersebut untuk kemudian berada di atas kebenaran. Sebagaimana mungkin keadaan seorang yang terbiasa merokok, ya kan, akan sulit meninggalkannya kecuali harus berupaya untuk kemudian dia tinggalkan, dan adanya latihan yang terus menerus untuk kemudian dia jauh dari rokok tersebut. Kapan itu seluruhnya ditempuh dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Yang semula tidak enak kalau tidak ngerokok, duduk bersama orang yang ngerokok, dia ngerasa tidak enak. Apalagi lihat rokoknya itu sudah ngeri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah. Kita lewati beberapa alinea. Wa min alamati kibril muta'allim, termasuk dari tanda-tanda sifat al-kibir pada diri seseorang yang muta'allim, yang pura-pura belajar atau seorang yang belajar, annaka tarahu ghaira mubalin bikalami ghairihi min mukhalifihi. Engkau akan melihatnya bahwasanya dia adalah seorang yang tidak begitu memperhatikan ucapan orang-orang selainnya dari orang-orang yang menyelisihi pendapatnya, tidak menganggap. Ini termasuk dari sifat al-kibir. Dia pandang bahwasanya ucapannya tersebut itulah yang benar, yang sudah cocok. Tatkala ada nasihat, tatkala ada teguran, tatkala ada arahan dari orang lain, dia tidak perhatikan. Ini tanda dari tanda-tanda sifat al-kibir. Karena terkadang ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak sadar bahwasanya dia salah. Dia sadar kalau lah semisal ada orang yang menegurnya. Iya kan? Contohnya antum keluar, ditegur itu pecinya kebalik itu. Oh iya kan? Pas dilihat ternyata kebalik. Ini secara hayat penampilan. Demikian pula di dalam bab keyakinan. Terkadang seorang itu meyakini itu benar, namun ada orang yang menegurnya dan menyalahkan keyakinannya. Nah, termasuk dari tanda-tanda sifat seorang yang mutakabbir tadi, dia sudah merasa cukup dengan pendapatnya, merasa cukup dengan ucapannya, sehingga tidak lagi melihat ucapan-ucapan orang-orang yang menyelisihinya tersebut. Ini berbahaya. (Tuh) dan kita melihat sifat ahli bid'ah wal ahwa demikian. Tatkala ditegur, sesungguhnya ucapanmu ini bertentangan dengan fatwa syekh si fulan, si fulan, dia tidak memandangnya. Yang penting ucapan saya, pendapat saya demikian. Tidak bisa jernih untuk kemudian membedakan mana yang benar dan mana yang batil, disebabkan karena sifat sombongnya. Wal'iyazubillah. وَرُبَّمَا تَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ بِحَضْرَتِهِ فَتَرَاهُ حَاضِرُ الْجَسَدِ غَائِبُ الْقَلْبِ. Dan barangkali saja tatkala ada salah seorang di antara mereka berada di hadapannya sedang menasehatinya, maka engkau melihat orang yang sombong ini hadir jasadnya, akan tetapi hatinya itu tidak hadir. Dinasehati seakan-akan kosong pandangannya, tidak memperhatikan apa yang disampaikannya tersebut. Seakan-akan jasadnya ada, akan tapi tidak ada hatinya, dalam keadaan yang berperan penting untuk kemudian menerima kebenaran dan memerintahkan seorang untuk berada di atas kebenaran adalah al-qalb, adalah al-qalb. Karena itulah Allah mencela mereka orang-orang kufar di dalam salah satu ayatnya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya itu bukanlah buta pandangan-pandangan mereka, akan tapi yang buta adalah hati-hati mereka. Wal iyaz billah. La yur'i sam'ahu ila kalami mukhalifihi. Tidak dia gunakan pendengarannya untuk benar-benar memperhatikan ucapan orang-orang yang menyelisihinya tersebut. Ini tanda yang pertama. Termasuk pula di antara tanda dari tanda kibril muta'allim seperti yang beliau sebutkan di sini, annahu yara anna 'indahu syai'an min al-'ulum laisa 'inda ghairihi. Dia memandang bahwasanya dia itu memiliki ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga dia bisa menyimpulkan dengan ilmunya dan bisa menentukan baik buruknya dengan ilmunya tersebut. Fayastaghni bidzalika 'anil istizdadi atau al-istizadati wa tashihi wa tanqihi lima 'indahu. Sehingga dia tidak lagi butuh untuk menambah, mensahih ilmunya, membenarkan ilmunya dan memeriksa ilmu-ilmu yang dimilikinya tersebut apakah sudah benar ataukah tidak. Beranggapan bahwasanya pengetahuannya itu sudah cukup, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi mengaji, apalagi bertanya kepada seorang yang berilmu. Wong dia sudah ilmu, sudah berilmu. Lawang dia itu sudah ustaz, untuk apa bertanya kepada ustaz lain? Lawang dia itu sudah memiliki ilmu yang banyak, untuk apa dia bertanya kepada orang yang lainnya? Ini sifat al-kibir. Dan tidaklah kita melihat ahli al-ahwa'i wal-bid'ah melainkan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sifat tersebut. Tidak memperhatikan nasihat. Kalau misal dihadirkan seakan-akan pandangannya nanar, serta hatinya tersebut seakan-akan kosong, hampa. Demikian pula merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga tidak lagi mencari jawaban dari orang yang selainnya. Berbeda dengan ahli al-haq. Apabila ada satu permasalahan, mereka bertanya kepada al-ulama, mereka bertanya kepada ahli zikir seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka ahli zikir, maknanya adalah al-ulama, kalau semisal kalian itu tidak mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam satu hadisnya, ala sa'alu hina jahilu fa inna shifa'al 'ayyi su'alu. Tidakkah mereka bertanya tatkala mereka jahil, karena sesungguhnya obat dari penyakit kejahilan adalah dengan bertanya. Sehingga kita melihat tanda dari tanda-tanda seseorang berada di atas kebenaran adalah dekatnya mereka dengan para ulama. Mereka senantiasa ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akadirikum. Berkah Allah itu Allah berikan bersama dengan orang-orang yang besar di antara kalian. Siapa orang-orang yang besar? Apakah besar badannya? Apakah besar dari sisi besar rumahnya, banyak kekayaannya? Tidak. Maksudnya adalah besar dari sisi ilmunya, wawasannya, pengetahuannya terhadap perkara ad-din. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Adapun mereka, orang yang berpaling dari kebenaran, menjauhkan prinsip tersebut. Yang penting kata ustaz saya demikian. Kalau misalnya ada perselisihan, yang diambil adalah perkataan ustadznya yang terdekat. Ataukah mungkin tatkala ada dua ustadz yang berselisih, maka dia berupaya untuk kemudian mengambil jalur tengah berdasarkan pendapatnya. Menurut saya ustadz ini yang benar. Menurut saya ustadz si itu yang paling benar itu. Tanpa bertanya kepada seorang yang alim. Ini bahaya. Kalau semisal ada yang termasuk di antara syubhatnya mereka, kita juga punya ulama katanya. Ini sering. Lohong kita ini demikian juga ada fatwanya dari syekh ini, dan syekh ini katanya. Maka kita katakan kepada mereka, sesungguhnya keadaan seorang yang alim itu sebahagianya ada yang mutaahil, ada yang ahli di dalam menyikapi satu permasalahan. Yang luas wawasannya, maka perlu untuk kemudian dikembalikan kepada seorang ulama yang ahli tersebut. Sebagaimana tatkala kita hendak memeriksakan anak kita yang sakit, tatkala ada perselisihan antara dua dokter yang senior, yang satu mengatakan sakit anak kita ini adalah TBC, yang satunya mengatakan oh ini enggak, ini karena radang pernafasan saja. Akhirnya bingung, dia bimbang antara dokter sini dan sini, sama-sama senior ataukah mungkin junior. Maka yang seharusnya dilakukan adalah bertanya kepada yang paling senior, yang paling ahli, yang memiliki skill. Dia bertanya kepada dokter tersebut untuk kemudian mencari jawabannya. Demikian pula dalam perselisihan-perselisihan yang ada di dalam menyikapi ad-din. Wa hadha al-mutakabbir la shakka annahu jahilun bi haqiqati halihi. Dan seorang yang sombong ini tidak kita ragukan lagi bahwasanya dia adalah seorang yang jahil. jahil tentang hakikat kapasitas keadaan dirinya. Dia jahil. Ini namanya jahlun murokat, ya kan? Orang itu jahil, tapi tidak tahu kalau dia itu jahil. Wala'alla min asbabi kibrihi huwa ukufu man la ilma indahu alaih. Dan barangkali saja termasuk dari sebab-sebab kesombongan dirinya adalah karena dia berupaya untuk meneliti sesuatu yang dia itu tidak memiliki ilmunya. Dia tidak memiliki kapasitas untuk kemudian bisa meneliti sesuatu tersebut. Berupaya untuk membahasnya, padahal dia tidak punya ilmu. Wa musara'atu ajhal minhu ilaih. Dan bersegera untuk kemudian menjalankan sesuatu yang dia ini bodoh untuk kemudian mengerti tentangnya. Wa hadza law khalata al-akifa'a la qaddara nafsahu haqqa qadriha. Kalaulah semisal orang yang seperti ini bercampur dengan orang-orang yang selevel dengannya, maka pastilah dia akan bisa mengukur dirinya dengan sebenar-benar pengukuran. Ternyata dia banyak kurangnya. Qala Abul Hasan Al-Mawardi, berkata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah, lil mutakabbiri asbab, lil kibri asbab. Pada sifat al-kibir tersebut memiliki sebab-sebab. Wa min aqwa asbabihi, termasuk dari sebab yang paling kuat dari sebab-sebab seseorang terjatuh ke dalam sifat kesombongan adalah uluwul yad, ketinggian tangan. Artinya dia berupaya untuk kemudian melakukan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang mutakallimun fi babil asma'i was sifat, yang berani berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membahas apa-apa yang tidak punya ilmunya. Akhirnya mereka simpulkan Allah sifatnya seperti ini dan seperti ini. Dibagaimanakan sifatnya, terjatuh ke dalam tashbih, bahkan terkadang terjatuh ke dalam ta'til, menolak sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa nufuzil amri, dan berupaya untuk menguasai satu perkara. Ingin dirinya yang menguasainya. Wa qillatu mukhallatatil akifa, dan sedikit bergaul bersama orang-orang yang selevel dengannya. Dia bergaulnya bersama orang-orang yang di atasnya. Akhirnya merasa sama dengan orang-orang tersebut, padahal kenyataannya tidak. Akhirnya berupaya untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, padahal dia itu masih di bawahnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini zuhur sampai jam berapa ya? Hah? Zuhurnya sampai jam berapa ini? 12.20. Nah. Kita bacakan sedikit sebagai muqaddimah pada bab yang setelahnya. Di antara dari suwariful haq yang selanjutnya adalah al-hasad. Adalah al-hasad. Hasad ini juga termasuk dari penghalang seorang berada di atas kebenaran. Yang menyebabkan iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sujud kepada Nabi Adam alaihi salat wassalam, di samping dari sombong yang tadi kita sebutkan, yang berikutnya adalah karena sifat hasad yang dimiliki oleh iblis. Demikian pula al-Yahud, juga demikian. Hasadan indi anfusihim. Yang demikian disebabkan karena rasa hasad yang ada pada diri-diri mereka. Karena mengetahui ternyata Nabi tersebut bukan berasal dari bangsa mereka, sehingga ada rasa hasad padanya. Kapan seseorang memiliki rasa hasad, maka akan terpalingkan dari kebenaran. Akan terpalingkan dari kebenaran tersebut, wal'iyadzubillah. Terlebih lagi kalau semisal orang yang dihasadinya tersebut adalah seorang yang benar. Terlebih lagi kalau semisal orang yang dihasadinya tersebut adalah seorang yang benar-benar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari sunnah, atau dengan sebagian ungkapan berpindah manhaj, disebabkan karena awalnya ada rasa hasad. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Hasad kepada si fulan, yang ternyata si fulan itu sekarang lebih banyak pengikutnya, yang ternyata dekat dengan mereka para ulama, akhirnya tinggalkan si fulan dan tinggalkan pula ucapan-ucapannya, padahal dia berada di atas kebenaran. Wal'iyadzubillah. Dan di sini mu'alif hafizahullah ta'ala menyebutkan al-hasadu huwal ba'ithu ala awwali ma'siyah. Hasad itu adalah penggerak terjadinya kemaksiatan pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangkangnya iblis untuk sujud kepada Allah disebabkan karena rasa hasad. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Terjadinya pembunuhan pertama di permukaan bumi ini juga karena rasa hasad. Pada dua kisah anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan di awal surah Al-Maidah. Tatkala melihat Allah lebih menerima kurbannya dan lebih memuliakannya, akhirnya saudaranya ini iri dan membunuhnya. Faqad hasada iblisu Adama lil martabati allati balaghaha. Sesungguhnya iblis telah melakukan sifat hasad kepada Adam disebabkan karena kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam tersebut. Wal fadilati allati adrakaha, disebabkan karena kemuliaan yang telah didapatkan oleh Nabi Adam. Haitsu istafahu Allah li khilafati al-ard, tatkala Allah berikan kekhilafahan di permukaan bumi ini kepada Nabi Adam. Wa 'allamahu subhanahu wa ta'ala al-asma'a kullaha, Allah ajarkan semua nama-nama seluruhnya kepada Nabi Adam. Wa amara malaikatahu bisujudi lahu, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. فحمل ذلك إبليس على الخروج عن طاعة الله. Sehingga yang demikian membawa iblis untuk kemudian keluar, tidak lagi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang berkeinginan berada di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi sifat al-kibir. Dia berupaya untuk kemudian menjadi seorang yang tawadhu, yang rendah hati, dan jauhi sifat hasad. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang adalah merasa senang dengan kenikmatan saudaranya, dan bahkan dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya kan? Dia suka kalau semisal dia itu mendapatkan nikmat. Dia suka kalau semisal dia mendapatkan kekayaan, demikian pula pada saudaranya. Kalau semisal saudaranya suka mendapatkan kenikmatan, suka mendapatkan kekayaan, suka mendapatkan demikian dan demikian dari kenikmatan, maka yang harusnya kita lakukan kepadanya adalah merasa senang sebagaimana kita senang kenikmatan itu kita miliki. Tidak kemudian menghasadinya. Awalnya hasad kepada si fulan, akhirnya tidak mau berteman dengan si fulan, akhirnya tidak mau berteman dengan orang-orang yang berteman dengan si fulan, akhirnya karena melihat banyak yang berteman dengan si fulan, dia milih untuk kemudian mengasingkan diri, tidak mau bergaul. Lama-kelamaan akhirnya hilang satu persatu penampilan dari penampilan-penampilan kebenaran yang biasa dia lakukan, wal'iyadz billah. Wallahu a'lamu bissawab. Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.